semua pernah tercipta. Seakan terhapus sudah segala, tak mampu ku kembali. Biarkan saja berakhir di sini. Biar patah hatiku, biarkanlah aku pergi demi hidupmu. Biar hancur harapku, lepaskanlah aku pergi demi bahagia. Seakan sudah tiada bermakna. Bye.